السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وتحب بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga masih disambung siarkan pendengar melalui 101,4 di FM Solo, dan Anda juga bisa menyimak siaran kami di www.rdsfmsolo.com untuk streaming radionya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kesempatan bagi kali ini Rahman Hidayat menyapa Anda di program Assalamualaikum Indonesia di hari Jumat, ya, insya Allah Jumat yang penuh berkah, di tanggal 24 Zulhijjah 1433 Hijriah, atau bertepatan di 9 November 2012 ya. Bagi yang cerah mendengar, untuk senantiasa kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Setiap langkah apapun yang ada saat ini merupakan nikmat Allah yang patut kita syukuri. Dan semoga dengan kesyukuran itu mendengar, kita senantiasa ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kabar baik untuk Anda di hari ini, kalaupun ada dari Anda semuanya yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sebagai sebuah ajang untuk mengukurkan dosa-dosa kita insya Allah. Baik pendengar, saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, baru saja mengawali Jumat ini dengan kegiatan sehari-hari. Ada yang dari kita masih stay di rumah untuk mempersiapkan segalanya, pergi ke tempat kerja, maupun Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati saja di jalan. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, seperti memasak ya, jangan lupa untuk menyimak program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan bagi kali ini ya. Baik pendengar, di kesempatan kali ini Rama tidak sendiri karena ditemani rekan operator kita, ada Eko Prasetyo. Dan untuk kali ini seperti biasa juga di program Assalamualaikum Indonesia, kita akan mengangkat satu buah topik, satu buah tema yang akan kita diskusikan bersama, akan kita share bersama di kesempatan pagi kali ini ya. Semoga menjadi sebuah solusi yang positif nanti, dan merupakan kontribusi yang berguna ya bagi masyarakat kita insya Allah. Di kesempatan pagi kali ini pendengar, akan kita angkat satu buah topik tema lokal, dan nanti kita juga akan berbincang langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan update terlebih dahulu untuk informasi-informasi dari media online, yang mana di hari Jumat ini banyak sekali begitu ya untuk berita-berita terbarunya. Nah pendengar, kali ini Rahman awali dari situs eramuslim.com ya. Disebutkan pendengar, diberitakan dari Palestina, ini dilaporkan remaja Palestina tewas oleh serangan udara Israel di Gaza ya. Seorang remaja Palestina tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza pada saat gelombang agresi di wilayah terkepung tersebut terus berlanjut ya. Ashraf Al-Qudro, ini seorang juru bicara Kementerian Kesehatan Hamas, mengatakan bahwa pada Kamis kemarin sebuah helikopter Israel menembakkan beberapa peluru terhadap korban yang masih berusia 13 tahun yang diidentifikasi sebagai Hamed Daka di dekat Khan Yunis ya. Ini seperti dilaporkan AFP begitu pendengar. Kemudian dari era Muslim kita beralih ke Republika Online ya. Jadi topik di pagi hari ini pendengar, kembali memanasnya suriah ya. 7 orang dilaporkan tewas ya dalam kejadian terpisah di ibu kota Suriah Damaskus Kamis waktu setempat ya. Demikian seperti dilaporkan berita resmi Suriah sana ya. Gerilyawan telah meledakkan mobil yang dipasangi peledak di daerah Najah, Kabupaten Sayyidah Zainab, di pinggiran Damaskus ya. Satuan Zeni dilaporkan mengatakan telah menggagalkan dua upaya untuk meledakkan dua bom pinggir jalan di sepanjang jalan antara daerah Sayyidah Zainab dan Al-Bahdaliyah. Tiga bom martir menghantam Kabupaten Midan, Damaskus dan pada hari Kamis pagi kemarin ya. Ini masih terus bergejolak ya, Suriah pendengar ya. Kemudian kemarin tadi juga dilaporkan begitu ya, untuk Presiden Bashar al-Assad tidak akan ya, tidak akan hengkang dari Suriah ya. Dalam statementnya dia mengatakan bahwa hidup dan mati tetap di Suriah gitu ya. Kemudian dari Republika pendengar, kita akan lihat dulu di detik.com ya. Dilaporkan ini hakim tegas dikucilkan, hakim bermasalah naik jabatan ya. Ini menanggapi hakim memutus jaksa Arup Trigunawan dengan hukuman 20 tahun penjara, Teguh Haryanto kini dibebas tugaskan mengadili perkara korupsi ya. Hal ini dinilai sebagai keputusan kontroversi Mahkamah Agung yang terus terulang. Komisioner Komisi Yudisial Supar Marzuki saat berbincang dengan detik.com ya, untuk hari ini, kontroversi demutasi dan promosi sering berulang di Mahkamah Agung ya. Komisi Yudisial sudah menyerukan agar MA menciptakan lingkungan sehat dan proses promosi dan demutasi yang jelas ya. Karena menurut Komisi Yudisial pendengar, apabila kasus ini terulang terus maka akan memberikan dampak buruk pada dunia peradilan di Indonesia ya. Kalau tadi di awal ya diberikan judul hakim tegas dikucilkan, hakim bermasalah naik jabatan ya, kok serba kebalik-balik gitu ya. Baik pendengar, dari detik.com coba kita akan beralih ke berita kantor berita antara ya pendengar ya. Untuk kesempatan pagi kali ini pendengar, dilaporkan ya dari kantor berita antara, pejuang anti korupsi ini perlu diberikan penghargaan pahlawan ya. Ini Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Safrun Abdullah mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada para pejuang sejati anti korupsi sebagai pahlawan ya. Setelah kemarin sempat ya diberikannya tanda pahlawan nasional kepada proklamator ya, Bung Karno dan Bung Hatta ya. Setelah ini harusnya ada apa ini, pahlawan ya bagi para pejuang anti korupsi ya. Dan hal tersebut mendengar disampaikan Safrun Abdullah, pahlawan sekarang bukan lagi mereka yang bertempur dengan senjata secara fisik melawan penjajah. Musuh terbesar bangsa ini saat ini adalah bukan penjajah lagi, tapi sebuah korupsi ya, tindak pidana korupsi yang harus diperangi. Safrun menambahkan bahwa musuh yang sangat berbahaya buat negara pasca kemerdekaan Indonesia saat ini adalah korupsi. Oleh sebab itu katanya pejuang anti korupsi sejatinya patut kiranya diberikan penghargaan sebagai pahlawan ya. Selain pahlawan yang berjuang ya zaman dulu, tapi tentunya juga ada apresiasi positif ya dari pemerintah untuk memberikan memberikan penghargaan pahlawan ya bagi para pejuang anti korupsi ya. Para pejuang korupsi ya. Oke, kemudian kita beralih dulu ke hidayatullah.com. Dengar, banyak yang dilaporkan di sini. Oke, panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia di Arab Saudi berjanji akan memperbaiki kualitas pelayanan saat mabit atau bermalam di Muzdalifah ya. Pendengar dilaporkan, Ketua PPIH Syarozi Dimyati di Jeddah Kamis kemarin mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan ibadah haji kali ini diperlukan sejumlah perbaikan saat mabit di Muzdalifah ya. Saat mabit di Muzdalifah pendengar, di musim haji tahun ini masih ditemukan sejumlah jamaah yang tidak terangkut ke Mina hingga pukul 10.45 menit waktu Saudi ya, dan mereka merasa kepanasan dan kehausan ya, mengingat di sana begitu suhunya sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Baik pendengar, ini beberapa headline di berbagai media online ya. Semoga bisa bermanfaat pendengar. Dan satu mungkin dari Okezone ya, okezone.com ini menyoroti masalah berita ringan ya, berita simpel sebetulnya pendengar. Fosil gajah berbulu ditemukan di dekat Paris ya. Ini sebenarnya sebagai intermezzo saja bahwa penemuan-penemuan apa namanya makhluk purbakala ya ini ditemukan kembali ya. Ini berusia 200.000 sampai 500.000 tahun yang lalu pendengar ya. Ilmu pengetahuan memang sangat semakin berkembang pendengar ya. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kadang hal-hal apa namanya terdahulu ataupun juga hal-hal dalam sejarah itu kemudian diungkapkan kembali ya. Seperti insyaallah yang akan kita angkat bersama di pagi hari ini, tema program Assalamualaikum Indonesia untuk edisi di hari Jumat tanggal 24 Zulhijjah 1433 Hijriah atau bertepatan di 9 November 2012 pendengar ya. Tentunya Anda sudah pernah begitu menyimak begitu ya wacana tentang pembentukan daerah istimewa Surakarta. Nah pendengar, tema kita pagi hari ini adalah wacana daerah istimewa Surakarta ya. 107,7 RDS. Nah pendengar, kita beralih ke tema kita di pagi hari ini di program Assalamualaikum Indonesia. Untuk kali ini pendengar, bagi Anda warga masyarakat Solo dan sekitarnya tentu sudah menyimak ya. Ini menjadi beberapa headline maupun juga berita yang sangat-sangat diperbincangkan beberapa waktu yang lalu ya, termasuk minggu-minggu ini. Nah pendengar, wacana daerah istimewa Surakarta atau DIS, D-I-S ya. Surakarta pendengar, yang juga dikenal banyak orang dengan sebutan Solo, ini adalah ibu kota di Kerajaan Mataram Islam ya, yang tadinya dalam sejarah tentu pernah kita baca ya, dari Kerajaan Mataram Islam yang ada di Pleret, Kota Gede begitu, kemudian beralih ke Kartosuro dan pindah ke Kerajaan Surakarta ya, yang dikenal dengan Kerajaan Surakarta, Kasunanan Surakarta Hadiningrat ya. Pada tahun 1757 pendengar, akibat perjanjian Kali Cacing di Salatiga, wilayah Surakarta terbagi menjadi dua ya, termasuk di dalam Palianagari begitu ya, kalau kita pernah baca sejarah ya. Terbagi menjadi dua yakni Kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran ya, dengan wilayah sebelah utara keraton dengan pemimpinnya sebagai Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegara I. Dan pada masa kolonial pendengar, di Kasunanan Surakarta juga dipimpin oleh seorang Raja Sri Susuhunan Pakubuwono begitu ya. Pada masa kolonial, Surakarta menjadi tempat kedudukan dari residen yang membawahi Karesidenan Surakarta ya. Di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia pendengar, kedua keraton Solo tersebut memberikan dukungan dan bersedia menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hal tersebut sama ya yang terjadi di Yogyakarta ya. Kalau sampai sekarang Jogja ini sudah menjadi daerah istimewa Yogyakarta juga sama begitu, terbagi dalam dua wilayah ya. Wilayah Kesultanan Yogyakarta dan juga Pura Pakualaman begitu kalau kita tahu. Pada tahun 45 peringat Presiden Soekarno menetapkan Surakarta sebagai daerah istimewa ya. Sama ya dengan saudara mudanya Jogja begitu ya. Namun karena adanya pemberontakan Tan Malaka dan penculikan terhadap penasihat raja pada tahun 1946 begitu, status daerah istimewa Surakarta akhirnya dicabut dan Surakarta kembali menjadi Karesidenan Surakarta yang meliputi wilayah Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan juga Klaten. Kini pendengar, wacana membangkitkan daerah istimewa Surakarta atau DIS kembali menggeliat ya. Sejumlah warga tak setuju dengan pembentukan daerah istimewa Surakarta. Mereka justru mengusulkan provinsi Surakarta ya. Selain provinsi Jawa Tengah ada provinsi Surakarta begitu maksudnya ya. Ketidaksetujuan para warga akan daerah istimewa Surakarta ini didasari pada kemelut dualisme Raja Solo yang dianggap warga belum selesai ya. Walaupun sudah ada penyelesaian yang saat ini mungkin kita tahu ya, bagi warga Solo dan sekitarnya yang menjadi raja saat ini adalah Pakubuwono Hangabeyi ya. Pakubuwono 13 Hangabeyi ya. Dan Pangeran Tejawulan ini sebagai penasehat ya, kalau secara strata birokrasi di Istana Kasunanan begitu ya. Setelah tiarap hampir 2 tahun pendengar, wacana daerah istimewa Surakarta ini kembali mengemuka dengan penetapan Yusril Izzah Mahendra sebagai kuasa hukum Keraton Kasunanan Solo ya. Yusril mengaku siap mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sumber ditangguhkannya Daerah Istimewa Surakarta selama ini. Banyak yang menolak, namun tidak sedikit pula yang mendukung. Jika Daerah Istimewa Surakarta benar-benar terbentuk, maka kekuasaan dan pemerintahan akan diatur dari dalam keraton, ya. Pendengar, wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta kembali menghangat. Bagaimana menurut Anda? Nilai positif apa sebetulnya yang bisa diambil atas penetapan Daerah Istimewa Surakarta tersebut? Serta nilai negatif apa yang akan dirasakan oleh warga Solo atas penetapan Daerah Istimewa tersebut, ya? Anda bisa bergabung, bisa share informasi, ya. Kalau mungkin ya, dirunut dari secara history atau sejarah, Anda bisa share di sini tentang wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta. Anda bisa bergabung di line telepon 7651818, line SMS di 081226170777, ataupun bagi Anda saat ini yang sedang online bisa juga memberikan komen, memberikan pendapat, opini, pandangan Anda terkait tema kita, ya. Silakan bergabung di Facebook di RDS FM Solo maupun juga di Yahoo Messenger di rdsfmsolo@yahoo.com. Nah, pendengar, kita akan jeda sejenak untuk menyimak informasi-informasi berikut ini, dan insyaallah Rahman akan kembali untuk Anda dalam program Assalamualaikum Indonesia di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RDS FM. السلام عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب. السلام عليكم. Media dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi Anda semuanya, pendengar yang baru saja menyimak bergabung bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia di hari Jumat, pendengar, 24 Zulhijjah 1433 Hijriah, atau bertepatan di hari ke-9 dari bulan November 2012, ya. Baik pendengar, di kesempatan pagi kali ini kita akan masih membahas satu buah wacana yang nampaknya mulai panas, ya. Masih memanas di kota Solo dan sekitarnya tentang wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta begitu, ya. Ini disebutkan tadi pendengar melalui rentetan sejarah yang panjang, ya, dari berdirinya Kerajaan Kesultanan Mataram Islam yang ada di Kota Gede kemudian berpindah ke Kartasura dan berakhir di Surakarta begitu, ya, dengan status negara pada saat itu. Dan ini dibagi menjadi dua, ya, dalam proses perjanjian Solo Tigo tahun 1757 yang membagi wilayah Surakarta menjadi dua bagian, yakni Kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan juga Pura Mangkunegaran. Nah, pendengar, tahun 45 Presiden Soekarno menetapkan Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta begitu, ya. Seperti saudaranya yang ada di Jogja yang sudah memperoleh status Daerah Istimewa Yogyakarta, karena di Jogja juga sama berdiri dua keraton begitu, ya, Keraton Kesultanan Yogyakarta dan juga Puromang Pakualaman begitu. Namun karena perkembangan sejarah adanya pemberontakan Tan Malaka dan penculikan terhadap penasihat raja, ya, pepatih dalam, ya, pada tahun 1446 status Daerah Istimewa Surakarta akhirnya dicabut. Dan Surakarta kembali menjadi karesidenan Surakarta biasa yang meliputi beberapa wilayah, ya, termasuk Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan Klaten. Sampai saat ini mungkin kita tahu, ya, sebagai Solo Raya atau Subo Sukowono Sraten, ya. Ini include termasuk Boyolali, kemudian Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan juga Klaten. Dan kini pendengar, wacana membangkitkan kembali Daerah Istimewa Surakarta atau DIS kembali menggeliat ya. Sejumlah warga tak setuju dengan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta, sebagian lain setuju begitu ya. Karena juga mengingat ketidaksetujuan ini didasari pada kemelut dualisme Raja Solo yang mungkin saat ini sudah ada penyelesaian, tapi sebagian menilai belum selesai secara tuntas ya. Setelah hampir 2 tahun ya tidak diwacanakan lagi, Daerah Istimewa Surakarta kembali mengemuka dengan penetapan Yusril Issa Mahendra sebagai kuasa hukum Keraton Solo begitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini, nanti insya Allah kita akan berbincang langsung dengan Haji Muhammad Sungkar. Beliau adalah tokoh masyarakat Pasar Kliwon ya, yang lebih tepatnya mungkin Kedung Lumbu ya. Kalau kita melihat Solo lebih dekat begitu pendengar ya, sebetulnya Solo merupakan kota yang sangat unik begitu ya, semenjak berdirinya Keraton Solo begitu ya, dari Kartosuro ya menuju Surakarta ya. Sejarahnya seperti itu ya. Dan terpilih Desa Solo yang saat itu dipimpin oleh Kiai Gede Solo, yang akhirnya dijadikan sebagai kota praja ya, Kerajaan Surakarta atau Negeri Surakarta Hadiningrat pada saat itu. Dan untuk kesempatan kali ini pendengar, kita akan terima dulu yang sudah bergabung di line telepon ya, 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abu Thalib. Iya. Alhamdulillah ya, sehat hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, semangat terus. Monggo Pak Abu Thalib, silahkan, ada yang mau di-share di sini. Iya, jadi kalau lewat susunan, apa namanya, susunan jalan cerita, kena apa jadi Daerah Istimewa untuk Yogyakarta, gitu ya. Saya kira memang untuk Solo juga gak ada alasan untuk tidak ambil bagian, gitu ya, di dalam bukan ambil bagian, dikasih atau ada label itu. Gitu ya. Jadi setuju ya pembentukan Daerah Istimewa Surakarta begitu ya Pak Abu Thalib? Saya kira itu kita ada hal yang harus kita tinjau mas. Jadi dasarnya begini ya. Kalau sekarang Daerah Istimewa itu dipimpin oleh seorang raja yang memang notabene seperti sekarang ya di Yogyakarta itu. Kemudian fikrahnya itu kan yang seperti itu ya, yang seperti itu tanda kutip gitu ya. Itu bisa mempengaruhi situasi dan kondisi dan kondusivitas masyarakat setempat. Sampai sedemikian rupa memberikan karismatik. Kemudian kalau kota Solo ini harusnya jauh lebih bisa ya, karena induk dari Keraton Yogyakarta itu adalah Solo. Sebenarnya itu sebenarnya terpecah itu ya akhirnya ya. Dan jangan salah mas, kita dulu Solo ini ada apa itu ya namanya, kayak pemangku syariat gitu loh, pemangku syariat untuk diberlakukan syariat Islam di kota Solo itu dulu kalau nggak salah. Ada posisi yang rajanya itu mempunyai label itu gitu. Saya sering ingatkannya tapi saya lupa ini saat ini. Mungkin nanti ada yang bisa mengingatkan, mungkin Pak Sarto, mungkin Pak ya nih kalau dengar itu ya. Jadi dulu itu memang kita itu penggagas syariat Islam mas dulunya. Dulunya itu seperti itu. Nah kalau kota Yogyakarta aja sampai saat ini itu bisa mewarnai ya, mewarnai kota Solo, kondusivitasnya bisa bisa terjaga sampai sekarang, tidak banyak terkutak-kutik atau terkontaminasi oleh kepemerintahan yang sekarang ini ya. Ya itu masih tetap ada konsistensi yang memang luar biasa di sana. Jadi kalau seandainya ini diusung di kota Surakarta, bisa dibayangkan mas, kalau seandainya ya, seandainya suatu saat itu ya, pemangku syariat itu, pemangku syariat, raja yang pemangku syariat itu bisa ditegakkan di kota Surakarta ini, itu mempunyai dampak luas yang luar biasa mas di kota Solo Raya. Jadi Solo Raya itu kan meliputi Wonogiri, kemudian Karanganyar gitu ya. Nah itu kalau kita bisa kembalikan itu dan kita bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mengusung dan mempunyai komitmen di dalam di dalam mengembalikan kaum muslimin dan syariat yang harus dipangku sebagai apa namanya, sebagai wacana berpikir mereka itu sangat dampaknya sangat luar biasa sekali. Nah, saya kok mengarah kepada itu. Seandainya itu nanti dijadikan daerah istimewa, kemudian mereka bisa nggak sampai sekarang ini ya. Sekarang ini kan mereka gontok-gontokan sendiri itu. Kemudian mau jadi raja saja sampai eret-eretannya gitu ya. Nah, ini sudah mereka jadikan pelajaran sesuatu hal yang memalukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kayak nggak ada ininya. Seandainya pun mereka jadi tokoh atau ditokohkan sebagai kasunanan atau apa namanya, sebagai raja, itu kayak nggak punya apa-apanya, Mas. Karena apa? Karena kalah dengan ini. Kalah dengan pamor pemerintah kotanya. Jadi kayak bupatinya itu tuh dikalahkan, betul. Kemudian pengelolaan keratonnya juga sama, Mas. Nggak sama. Jadi kayak WC-nya aja kayak gitu lah. Jadi kan bisa lihat WC-nya kayak begitu. Apa namanya, di tempat-tempat itu yang harusnya itu menjadi baik, jadi kayak kumuh seperti itu. Nah, ini mungkin kalau kita bisa mempunyai apa, wacana itu dibangun ya, menjadi daerah istimewa, dan keraton itu mempunyai keleluasaan untuk mengelolanya secara penuh itu, Masya Allah, saya kira itu. Dan kita orang-orang yang berada di dalamnya, saya kira kalau harus kembali kepada untuk memangku syariat itu, itu jauh lebih bisa gitu, jauh lebih bisa, jauh lebih punya kesempatan gitu. Mungkin ini yang mendasari saya setuju kalau seandainya dijadikan daerah istimewa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Thariq yang sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini, memang ya, kalau kita runut sejarahnya memang Kerajaan Surakarta ya, yang saat ini Keraton Solo, merupakan warisan begitu ya dari sejarah peradaban Islam juga di Indonesia ya. Kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam yang dulu memang sangat teguh ya, memperjuangkan dan memegang syariat ya, sampai dikatakan kalau tadi kalau nggak salah ya, Abu Thariq, Sri Susunan Pakubuwono IV ya, yang mana raja ini terkenal dekat dengan para ulama yang menjadi penasehatnya, sampai dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda, dan salah satunya juga mewajibkan bagi para abdi dalam keraton pada saat itu untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Solo, begitu ya. Kalau saya pernah baca seperti itu, dan tentunya pendengar, harapan kita memang seperti itu ya, kalau jadi sebuah peradaban Islam ya, termasuk peradaban Islam di Indonesia, di Solo khususnya, ini keraton ini menjadi sebuah apa ya, bisa menciptakan kondusivitas masyarakat setempat ya. Tapi anehnya berbeda ya dengan Jogja yang tentunya kita lihat masih ada karismatiknya ya. Kalau di Solo mungkin sudah agak redup ya. Tapi menurut Anda bagaimana? Silahkan bisa di-share di sini kembali pendengar. Satu fakta sejarah menarik pendengar ya, di awal-awal Republik ini berdiri, Surakarta memang pernah diakui menjadi daerah istimewa. Dan menurut salah seorang staf pengajar di UGM begitu ya, status ini melekat sejak sekitar September sampai Oktober 45 sebelumnya. Pakubuwono ke-12 mengeluarkan maklumat 1 September 45 yang isinya adalah antara lain menyatakan bahwa negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Tapi kemudian dalam perjalanan sejarah ada yang membedakan nasib Surakarta dan Yogyakarta. Terjadi peristiwa yakni terjadi gerakan-gerakan revolusi sosial yang merupakan gerakan anti swapraja atau anti feodalisme. Dan gerakan anti swapraja ini muncul pada sekitar Oktober 45 hingga Maret 46. Dan gerakan serupa juga muncul di Sumatera Utara dan daerah pesisir pantai seperti Brebes, Tegal, dan Pemalang. Pendengar, kelompok ini bahkan menculik dan membunuh pepatih dalam kasunanan Kanjeng Raden Mas Haryo ya. Agak susah ya menerjemahkan apa namanya, gelar dari keraton gitu ya. Sosro Diningrat ya, orang-orang yang pro terhadap gerakan anti swapraja kemudian menduduki posisi bupati. Maret 46, pepatih dalam yang baru yakni Kanjeng Raden Mas Tumenggung Yudonegoro juga diculik dan akhirnya dibunuh. Pada bulan berikutnya, pejabat kepatihan mengalami hal yang sama. Nah, pendengar, coba kita akan tanyakan dulu untuk penelpon berikutnya ya. Ada Pak Agus yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Agus, hari ini sehat, kabar baik? Alhamdulillah baik. Baik, ini bagaimana dengan wacana daerah istimewa Surakarta Hadiningrat, Pak Agus? Kurang setuju, Mas. Gimana kurang setujunya? Satu, Keraton Solo itu tidak sekuat dengan Keraton Jogja, Mas. Dalam Keraton hal apa Solo, ini, Pak? Hanya simbol, Mas. Simbol ya, simbolisme aja. Keraton-keraton lain yang seperti Keraton Cirebon atau ya? Keraton di provinsi provinsi lain ya Mas ya. Yeah. Ada keraton juga kan Mas ya. Hmm. Tapi kan hanya simbol, nggak sekuat okay. dengan keraton keraton Jogja gitu. Kalau keraton Jogja kan apa namanya rakyat sangat mencintai apa namanya sangat mencintai rajanya ya. Rajanya dan rakyat kenal dengan rajanya. Dengan orang Solo belum tentu Mas kenal dengan rajanya gitu. Orang Klaten tentu kenal dengan Raja Solo. Okay. Orang Sragen belum tentu kenal dengan Raja Solo dan sebagainya. Atau mungkin yang katakan mungkin nanti Ngawi juga masuk ya Mas ya. Apa? Ngawi ya mungkin. Ngawi Jawa Timur ya? Ya nanti yang keraton di situ meliputin di samping Solo Raya mungkin Ngawi juga atau Ponorogo ikut ya mungkin. Iya, saya belum dapat informasinya seperti itu Pak. Ya itu kan ya nggak sekuat seperti itu gitu okay. ya. Nggak sekuat seperti itu. Sehingga ya saya bagi saya adalah ya terus kedua dalam Keraton Solo juga belum menarik gitu kan, belum bisa mendatangkan wisatawan gitu ya. Nggak seperti Keraton Jogja gitu. Kan mendatangkan mungkin orang-orang ingin tahu dan ini. Kedua adalah segi manfaat Mas. Iya, manfaat atau ciri khas. Ciri khas nanti soal di sini apakah menjadi apakah manfaatnya apakah menjadi lumbung beras gitu. Dalam apakah, arti ya? Seperti yang Pak Abu Thori tadi menjadi apanya bersyariat Islam gitu. Oke. Kalau bersyariat Islam Mas, ini jauh dari api Mas, api dari panggang Mas. Ini jauh sekali gitu. Karena apa? Kita untuk mengatakan syariat Islam ini jangan-jangan nanti ini perdebatan itu Mas banyak Mas. Oke. Apakah dalam bersyariat Islam ini nanti kita sistem demokrasi atau sistem apakah itu apa namanya Mas? Apa ya? Sistem ini Mas Dewan apa Dewan Syura ya? Iya. Yeah. Apakah seperti itu? Ini perdebatan Mas. Apakah kalau sistem demokrasi nanti orang-orang yang menyatakan mungkin teman-teman kita yang mungkin yang gembar-gembar syariat Islam itu mau ke sistem itu gitu? Baik. Ya itu itu masih perdebatan juga Mas gitu. Oke. Okay. Karena dengan raja itu nanti bagaimana gitu? Iya. Nah, sistemnya kan seperti itu. Karena di situ kan nanti ada kabupaten-kabupaten. Apa kabupaten itu sistemnya juga seperti yang di Klaten atau Boyolali itu apa sistemnya nanti demokrasi atau apa gitu. Baik. Nah, ini yang ketiganya adalah ini Mas, masalah apakah ini kuat atau tidak gitu Mas. Dalam harapannya Pak. Dengan income yang ada di sekelilingnya. Oh gitu ya. Apakah Boyolali income Boyolali atau ini yang menunjang atau tidak gitu. Baik. Sehingga provinsi itu kan ditunjang oleh daerah sekitarnya Mas ya. Iya. Dengan baik. Income ini kalau income-nya gak kuat nanti bagaimana mereka dapat upgrade-nya gitu Mas. Oke. Okay. Ini permasalahannya kan itu untuk membangun kota itu gitu. Baik. Walaupun nanti ada bantuan dari pusat gitu. Tapi kan setidaknya kan untuk mengelola keuangan itu kan perlu income yang kuat juga gitu. Nah itulah yang saya kurang ini kan. Terutama mungkin syarat Islam itu masyarakat itu bagaimana sudah siap dengan syarat Islam atau tidak. Terus percepatan syarat Islam itu bagaimana juga gitu. Baik Pak Agus, dan terima kasih atau kasih dan syuro yang akan dilaksanakan itu. Okay. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus ya. Tentunya perlu peninjauan lebih lanjut ya. Kalau tadi kita simpulkan sedikit dari opini pendapat Pak Agus begitu ya terkait dengan pembentukan daerah istimewa Surakarta ya. Kalau kita melihat begitu memang agak sedikit berbeda ya karismatik dari Solo sama Jogja ya. Kalau di Jogja memang kalau untuk gubernur sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta memang sangat di istilahnya bisa dikatakan sangat dekat dengan masyarakat Jogja ya dan sering ya bertatap muka ya sebagai seorang raja sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana dengan Solo pendengar? Anda bisa menilainya sendiri ya sebagai warga Solo dan sekitarnya begitu ya. Apakah pernah Anda melihat ini pendengar? Sudah pernah belum ya melihat raja keluar dari keraton begitu ya menyapa untuk rakyatnya maupun juga saling apa ya kalau diistilahkannya Pak Jokowi itu mider projo ya, jadi berkeliling ke daerah-daerah, maksudnya berkeliling kota begitu ya, untuk sedikit show up ya, show up ya. Baik pendengar, saya lanjutkan kembali ya, ini wacana tentang pembentukan daerah istimewa Surakarta. Kalau tadi sempat dikatakan terjadi penculikan dan pembunuhan tahun 46 ya, oleh pepatih dalam Kasunanan Surakarta begitu, dan semenjak peristiwa itu, setelah banyak kasus penculikan dan kekerasan terhadap sejumlah pejabat Kasunanan, akhirnya pemerintah kemudian menjadikan daerah ini sebagai daerah pemerintah residensi, karenanya terbentuknya Karesidenan Surakarta. Nah, pendengar, kecelakaan dalam tanda kutip yang membuat Surakarta kehilangan status istimewanya. Kalau di Jogja, yang juga menyatakan bergabung dengan NKRI, Gerakan Anti Suap Raja Tidak Adil ya, situasi di Jogja cenderung kondusif lantaran tidak ada apa ini syakwasangka atau prejudis ya terhadap Sultan dan Paku Alam ya. Dan sejarawan UGM tadi menyebutkan bahwa kala itu Sunan di Surakarta masih muda sehingga tidak sesigap Sultan di Jogja di awal-awal bergabungnya dengan Republik ini, sehingga muncul ketidakpuasan dari gerakan anti suap raja ya. Sampai sekarang ya, Kepatihan pun nggak ada bekasnya ya. Ini sebagai center ya, ataupun juga tempat dari pepatih dalamnya Keraton Surakarta ya, sejarahnya seperti itu pendengar. Nah, bagaimana dengan Anda? Silakan mungkin satu penelpon lagi sebelum kita ke kilas informasi ya. 765-1818 boleh Mas Eko, silakan ya. 765-1818 ya. Kalau untuk warga Solo mungkin sudah dekat ya, sudah akrab dengan sejarahnya, bagaimana terbentuknya kota Surakarta maupun juga kerajaan Solo begitu ya. 765-1818 ada Pak Firdaus ya, sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini. Dari Klaten kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Firdaus. Ya, alhamdulillah. Saya sudah kelahiran Surakarta loh. Gimana Pak? Saya juga kelahiran Surakarta. Oh, berarti anak Solo nih Pak Ji. Iya, di Pajang Wakamaji. Oh, Pajang Wakamaji ya. Tentang oke. Daerah istimewa Surakarta. Betul. Ya, apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami itu sejak memang tidak diturunkannya maklumat dari Presiden Soekarno tanggal 1945 itu memang sudah tampak memang ada dualisme kepemimpinan yang diciptakan. Dualismenya antara siapa dan siapa? Dualismenya gini, entah ini bagaimana asumsinya, walau alam ya. Tapi memberikan kedudukan kepada susunan Pakubuwono ke-12 dan KPPA Mangkunegoro itu sebagai kepala daerah lah ini. Dua kan, ini memang dua daerah, dua kepala diakui kan gitu. Iya. Menurut kapasitasnya masing-masing, kedudukannya masing-masing dalam cuman permasalahan ini ya, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mengingkari sejarah kalau Surakarta itu lebih dulu berdiri daripada Yogyakarta. Okay. Dan artinya dalam siklus perkembangan Islam di Indonesia, Surakarta tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi lebih dulu Surakarta daripada Yogyakarta ya. Dan apa yang apa dicabutnya atau bukan dicabut ya, saya katakan waktu itu memang pihak Keraton Surakarta sendiri yang menyerahkan kepemimpinan itu ke pemerintah pusat karena ada makar PKI. Ini kita terbuka saja. Kalau Solo itu memang pernah jadi daerah basisnya PKI. Bahkan sekarang pun juga masih mungkin walaupun underground di bawah tanah tidak tampak. Dan dalam jaksana itu, hal itu bisa dikembalikan ketika Solo sudah dalam keadaan aman, Surakarta sudah dalam keadaan aman. Aman dari apa? Aman dari makar-makar PKI, aman dari pemberontakan PKI atau fitnah-fitnah PKI yang memang tujuannya memang PKI waktu itu ingin menjadikan Surakarta sebagai batu loncatan untuk menghancurkan pemerintah pusat kan gitu. Kalau itu mau diminta kembali, apakah Surakarta itu sudah dirasa sudah aman dari PKI, PKIsme katakanlah gitu kan. Permasalahan di situ. Lah di sini memang diperlukan juga kecerdasan umat Islam untuk bisa bermain di dalamnya. Karena memang Surakarta sebagai salah satu mata rantai yang penting dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa, di tanah Jawa ini enggak bisa hilang ini. Soekarno pun juga mengakui itu, gitu loh. Permasalahannya kalau ini diminta kembali, apakah Surakarta sudah merasa bersih dari unsur-unsur PKI itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, sudah siapkah umat Islam untuk berperan masuk ke dalamnya? Karena memang keuntungannya kalau ini bisa menjadi daerah istimewa, pemerintah pusat itu tidak bisa seenaknya gitu loh. Okay. Kalau harapan saya ya ora iso seenake aktivis-aktivis Islam itu didardor-dardor ning Solo gitu loh. Oke. Okay. Ah gitu. Ya itu. Itu semoga jadi pemikiran kita sebagai umat Islam. Jazakumullah khairan kathir. Semoga bermanfaat. Kesalahan datang dari saya. Mohon dimaafkan, semoga Allah mengampuni. Keberadaan akhlak pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus, ya, di kesempatan pagi kali ini sudah berbagi informasi begitu ya, terkait dengan wacana pembentukan daerah istimewa Surakarta ya. Pendengar, banyak yang menilai pembentukan daerah istimewa Surakarta ini nantinya akan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja dan tidak ada apa ya perubahan yang signifikan dari kota Solo sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti pembentukan daerah istimewa Surakarta ini sederajat atau setaraf dengan provinsi ya, walau alam ya. Kalau tadi ada yang mengusulkan jangan daerah istimewa Surakarta saja, tapi provinsi Surakarta. Ada yang mengatakan juga loh dari SMS pendengar dari Pak Taufik di Pasar Kliwon mengatakan bahwa mas diganti saja namanya daerah syariat Islam Surakarta begitu ya. Baik, ini dari SMS ya, sedikit kita singgung ya masalah pembentukan daerah istimewa Surakarta untuk pagi kali ini. Pendengar, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, perbincangan kita mengenai daerah istimewa Surakarta ini. Ada wacana seperti itu dan nanti setelah jeda kita akan simak dulu, kita akan menghubungi narasumber kita di pagi hari ini. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat dari Pasar Kliwon yang tentunya ini kampung dekat Keraton Surakarta begitu ya, lebih dekat dengan kondisi yang ada begitu ya. Mungkin sejarah-sejarah dulu mungkin bisa diungkapkan, nanti kita akan gali informasinya bersama HM Sungkar insyaallah. Baik pendengar, di pagi hari ini kita akan simak terlebih dahulu tepat jam 8 untuk kilas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. 7,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Wasafina Rasulillah, tiktabu marzatillah, wajhibu ba'akum lillah. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia edisi Jumat ya, untuk kesempatan di tanggal 24 Zulhijjah 1433 Hijriah atau bertepatan 9 November 2012 ya. Kita sampai jam 9 nanti dan kita masih berbincang ya, kita akan masih membahas satu tema kita di pagi hari ini, yakni wacana daerah istimewa Surakarta. Dan pendengar, kita masih berusaha untuk menghubungi narasumber kita maksudnya ya. Di kesempatan pagi kali ini ada HM Sungkar, beliau adalah tokoh masyarakat Pasar Kliwon Surakarta. Bagaimana pendapat beliau, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut. Dan mungkin kita sedikit ya untuk menguak sejarah ya, kalau nanti bisa di-share di pagi hari ini pendengar ya, pembentukan daerah istimewa Surakarta. Nah, untuk kali ini SMS sudah banyak yang hadir, nanti kita akan bacakan di Facebook juga ya, di RDS FM Solo. Baik, di kesempatan pagi kali ini pendengar, oh belum ya, kita akan bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook ini. Aulia Superman ya, saya kan setuju kalau menjadi daerah istimewa Surakarta, meskipun saya orang Sukoharjo, karena nantinya bisa mendapatkan haknya untuk menetapkan segala urusan atau peraturan daerah. Jadi mungkin dan seharusnya bisa menerapkan syariat di Surakarta untuk bisa dijadikan tolak ukur seluruh bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Islammarket.net ya, bagus juga tuh, begitu saja ya untuk komennya. Baik, kita masih mencoba ya untuk menghubungi Pak HM Sungkar di kesempatan pagi kali ini terkait dengan wacana pembentukan daerah istimewa Surakarta. Nah pendengar, Rahman akan hadirkan lagi nih satu fakta sejarah ya, yang mana ini mengungkap secara lebih jelas begitu ya terkait dengan daerah istimewa Surakarta. Pendengar, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta itu dahulu pernah dibentuk di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan kronologi rangkaian peristiwa yang berawal dari pengiriman secara resmi kawat ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-8 ya, kepada Presiden Soekarno pada tanggal 18 Agustus 45, satu hari setelah proklamasi ya. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 45 di dalam rapat PPKI diputuskan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi atas 9 provinsi dan 2 daerah istimewa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Daerah Istimewa Surakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berarti termasuk ya. Kemudian pada tanggal 1 September 45, pendengar, Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran mengirimkan maklumat kepada Presiden Soekarno perihal pernyataan dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-8 yang menyatakan bahwasanya negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan ini adalah daerah istimewa dari negeri Republik Indonesia, di mana hubungan antara negeri Surakarta dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Atas dasar semua yang tersebut di atas mendengar, maka Presiden Soekarno memberikan pengakuan resmi kepada Susuhunan Pakubuwono ke-12 dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-8 dengan diberikan piagam kedudukan resmi sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta yang setingkat jabatan gubernur dengan posisi berada langsung di bawah pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui, barulah 5 hari setelahnya, yakni pada tanggal 5 September 45, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya mengeluarkan maklumat serupa yang menjadi dasar dari pembentukan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Oke, berarti duluan Surakarta ya kalau kita lihat sejarahnya ya. Ya kan, tetapi suratan takdir ya rupanya tidak membedakan jalan perjalanan nasib dari kedua saudara ya, Keraton Solo dan Keraton Jogja. Umur dari Daerah Istimewa Surakarta tidaklah panjang, lantaran pada saat itu wilayah DIS terjadi kerusuhan sosial yang konon kabarnya diprakarsari dan digerakkan oleh kelompok gerakan kiri, kalau tadi Pak Firdaus mengatakan PKI ya, pimpinan Tan Malaka. Konon pendengar, gerakan dan kerusuhan sosial yang serupa juga bersamaan terjadi di pesisir utara Jawa, Brebes, Tegal, Pemalang, di samping juga Sumatera Utara. Nah pendengar, terjadi eskalasi ketidakstabilan ketertiban dan keamanan dibarengi juga adanya gerakan land reform yang disertai dengan kerusuhan secara meluas ya. Skala gangguan keamanan sudah sedemikian serius yang sampai menyebabkan pepatih dalam Kasunanan Surakarta KRMH ya, Kanjeng Raden Mas Haryo Sosrotiningrat beserta dengan beberapa orang bupati telah dibunuh oleh kelompok tersebut. Bahkan pada tanggal 28 Juni 46, Presiden Perdana Menteri Syahrir yang sedang bermalam di kota Surakarta dalam rangka perjalanan pulang dari kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur telah mengalami penculikan dan percobaan pembunuhan. Meninjau perkembangan situasi yang terus memburuk, maka pada tanggal 15 Juli 46, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 16/SD tahun 46 ya. Di mana di dalam penetapan itu dinyatakan bahwasanya pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta untuk sementara diambil alih langsung berada di bawah pimpinan pemerintah pusat sampai situasi pulih. Dan susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran akan ditetapkan kembali dengan undang-undang. Karena memang ada sebagian kelompok begitu pendengar ya, yang tidak menginginkan dalam benak mereka itu kembalinya feodalisme yang ada di Surakarta ya. Mengingat dulu ya zaman-zaman kerajaan begitu ya, masih ada sistem-sistem feodalisme yang berkembang di sana. Ini mengaca pada sejarah tahun 46 waktu itu ya. Dilanjutkan mendengar, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 46 pemerintah Republik Indonesia mengutus seorang pejabat setingkat residen untuk membawahi pemerintah di Kota Madya Surakarta ya, meliputi Karanganyar, Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Klaten dan juga Boyolali. Dan waktu yang terus berjalan pendengar, di samping mungkin dinamika perkembangan masyarakat ya dan perubahan politik, status Daerah Istimewa Surakarta pun selanjutnya menjadi tak terurus, yang terkatung-katung dan tak ketahuan juntrungnya begitu ya. Dan hal yang bisa jadi disebabkan oleh usia dari Sri Susuhunan Pakubuwono 12 saat itu masih teramat belia, yakni berusia 19 tahun ya, tahun 46 itu pendengar. Oke, Coba kita ke penelpon ya. Tadi untuk narasumber belum ya Mas ya? Oke, di line telepon ya 765-1818. Boleh kita akan terima dulu ya di kesempatan bagi kali ini. Silakan bagi informasi ya, pendapat Anda, pandangan Anda terkait dengan wacana pembentukan daerah istimewa Surakarta di Solo. 765-1818 ada Pak Hadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi yang ada di Tipes ya? Iya. Iya, kabar baik hari ini Pak Hadi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Pak Hadi, ada yang mau disampaikan. Ya, komparasi antara Solo dan Jogja. Kebetulan yeah, saya sendiri kan pelaku ya. Senin sampai Kamis itu saya di Jogja. Oh gitu. Tapi kalau ini Jumat sampai Sabtu atau Ahad di Solo. Ibu saya okay, di Jogja kan keluarga. Yeah. Nah kalau mengenai keistimewaan Solo, memang kebetulan kita juga ada garis dari dulu simbah-simbah itu adalah penasihat dari Raton ya. Kebetulan dia kan tidak jauh dari Solo inilah, di Jamsaren itulah. Itu termasuk simbah kita. Yang pepatih dalam itu ya Pak Nye? Mbah Bu Amar. Oh gitu. Mbah Rumbi Haji Bu Amar. Oh iya. Okay. Itu kan bergelar Raden gitu. Iya. Yeah. Kalau kita lihat dari hubungan antara Islam dengan kerajaan memang saat itu ideal. Oke. Okay. Bahkan sampai ini cerita ibu saya yang sekarang masih hidup juga. Raja itu saking istimewanya mendatangkan ulama yang tangguh yaitu ya Idris ya. Di Jamsaren juga, sehingga beliau sempat jadi pejuang dan vakum hampir 50 tahun. Kemudian saking perhatiannya raja dengan Islam, kemudian dibangunlah di depan THR itu Mambaul Ulum. Oke, okay, iya. Mambaul Ulum di antara alumni yang familiar kita dengar adalah Munawir Sadzali ya. Nah, ini di antara keistimewaan Solo saat itu. Kemudian ganti raja. Ini ceritanya ibu saya, ganti raja sinuwun berapa itu 8 atau 9 itu sudah akidahe dengan Nyai Roro Kidul. Ini ya mungkin malah jadi istimewanya di situ, istimewanya dari lompatan syariah Islam kemudian menjadi mistis ya. Ya, mistik, mistis. Ya. Lalu kalau bedanya dengan Jogja, saya juga kebetulan pernah satu almamater dengan Sultan ya, dari UGM. Iya. Yeah. Itu memang power beliau sangat sangat kuat sekali. Karismanya ya. Ya. Bahkan kalau dari sisi ini dari sisi kacamata Islam saja ya. Kalau mau balik di Solo kan begitu vulgar ya toh. Jadi namanya ayat kemudian hadis dan sebagainya itu ingin aplikasi di lapangan gitu. Okay. Tapi kalau di Jogja saya lihat sebatas teori saja. Teori. Ya, kebetulan dari pesertanya juga kebanyakan orang-orang pensiun yang sudah manula gitulah. Kemudian itu akhirnya implikasinya kepada yang muda. Okay. Kalau muda-muda di Solo tuh pasti semangat. Wong kita juga sering ikut pengajian di Solo kan. Kemudian di Jogja itu saya juga ikut. Sifatnya ya untuk penenteraman saja gitu loh. Okay. Wacana saja. Iya, iya, iya. Nah, sehingga istimewanya Solo dan Jogja memang dari sisi sesuatu yang lain. Kalau Jogja memang pas dengan budaya. Bahwa Sabdo apa? Ratu itu sama dengan seperti ya Sabdo loh, istri Sultan itu. Iya. Yeah. Kalau di Solo mungkin lebih dimodif saja bisa saya kira. Modif gimana nih Pak? Artinya dikembalikan semula saja gitu. Oh gitu. Karena pada waktu pembangunan Mambaul Ulum itu juga wibawanya sangat kuat gitu. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Sehingga beberapa penasihat termasuk Jamsaren itu dilibatkan. Gitu. Bahkan sampai wafat pun keluarga itu dimasukkan dalam jajaran keraton. Oke. Okay. Nah kalau memang ini bisa diwujudkan ya siapa tahu gitu. Itu aja Mas ya. Oke, nggih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi yang ada di Tipes ya. Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai sejarah ya. Kalau tadi disebutkan ya, kalau dari mbah-mbahnya dulu, dari ibunya Pak Hadi menceritakan secara detail ya. Kalau mungkin ada lain waktu nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, bagaimana peranan. Kalau tadi menyoroti masalah tentang Islam dan kerajaan begitu yang ada di Surakarta begitu ya. Raja-raja dulu memang dulu teguh ya untuk memegang syariah begitu ya. Termasuk juga ada salah satu raja yang mendirikan sekolah Mambaul Ulum. Kalau gak salah ini Sri Susunan Pakubuwono ke-10 ya, yang mendirikan sekolah Mambaul Ulum yang ada di Kompleks Masjid Agung, yang sampai sekarang mungkin bangunannya masih ada begitu ya. Dan tentunya perbedaan juga sangat di ketahui begitu antara Jogja dengan Solo. Kalau Jogja memang, kalau tadi sebutkan ada sebuah karismatik sendiri ya dari Sultan ya, begitu dekat dengan rakyat dan juga apa namanya bisa membaur begitu ya. Kalau di Solo mungkin kita pernah ya sempat melihat raja keluar dari keraton maupun juga menyapa rakyatnya begitu ya. Kita harapkan seperti itu. Dan pendengar masih berlanjut ya diskusi kita, dan kita masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita masih kah? Oke. Di line telepon 765-1818 ya. Sebetulnya kita pengen diskusi lebih lanjut ya dengan narasumber kita maupun juga teman-teman yang mungkin putra Solo asli yang tahu ya sejarah bagaimana Kemelut ataupun juga kondisi dinamika kota Solo dari tahun ke tahun ya. Oke, di line telepon 765-1818 ya, dari Pak Abud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Abud, sehat hari ini Pak Abud? Ya, tadi menghubungi kok pedas. Oh, putus di tengah jalan. Sekarang nyambung Pak Abud, monggo silahkan. Okay. Jadi kalau saya yang namanya daerah istimewa Surakarta. Iya. Yeah. Itu sudah tidak perlu lagi. Gitu. Kenapa ini Pak Abud? Ya karena kita sebetulnya sudah sepakat loyal dengan pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan yang didasarkan pada pemerintahan Indonesia ya. Nah sehingga loyalitas itu kan ya mestinya cukup satu. Jadi segala urusan, baik urusan kenegaraan, urusan urusan administrasi itu yang selama ini kan sudah berjalan dengan baik begitu. Okay. Kalau sama Jogja Pak gimana nih Pak Jogja? Nah itu. Jogja kan menuntut kemudian dengan perdebatan yang panjang akhirnya pemerintah pusat yang ngalah. Ini dikarenakan setiap ada informasi dari pemerintahan pusat yang tidak menguntungkan Raja Jogja. Itu raja menyampaikan ke rakyatnya begitu. Nah akhirnya rakyatnya yang demo begitu. Nah ini menjadikan akhirnya pemerintah pusat ngalah begitu. Iya. Yeah. Jadi kondisi senyatanya seperti itu ya. Karena kalau kita telusur kepada sejarah-sejarah masa lalu ya, sejak 17 Agustus 45 itu yang namanya Sultan Hamengkubuwono sebelum ini sebelum ini 9, ke berapa ya? 9 ke 9 iya. Kalau sekarang sekolah 10 ya? 10 betul ya, yang ke 9 itu pun tidak menuntut loh sampai akhir hayatnya itu tidak menuntut karena memang sudah mengikhlaskan untuk bergabung dengan NKRI ya? NKRI. Nah, mungkin dirasa Jogja itu PAD-nya kurang atau gimana sehingga minta istimewa dan itu nanti konsekuensinya memang anggaran dari pusat itu berlipat begitu. Khusus untuk daerah istimewa ya, Pak Abu? Iya, yang istimewa mesti seperti itu. Nah, apakah nanti dana yang berlipat itu berakibat juga pada rakyat-rakyat kecil begitu. Kok saya tidak percaya. Tidak yakin. Okay. Ya. Jadi yang enak ya, yang raja-rajanya, keluarga dan sebagainya. Mungkin kalau ke bawah itu ya menikmati mungkin jalan-jalan yang dinikmati bisa jadi baik itu mungkin ya. Nah demikian juga di Solo seperti itu. Kalau nuntut daerah istimewa Surakarta dengan ngotot, itu yang enak nanti keluarga keraton. Saya tidak yakin saja sampai kepada rakyatnya karena rakyatnya sudah loyal kepada pemerintahan pusat. Ya. Nah oleh karena itu kalau kita telusur ya keadaan di Keraton Surakarta yang ada untran-untran ya, untran-untran kemudian katanya diselesaikan dengan ada raja, ada Mahapati. Mahapati, betul. Tetapi sebagian tidak setuju. Katanya yang tidak setuju itu keraton sekarang itu cuma merupakan budaya gitu. Simbol saja ya, Pak. Iya, simbol. Ya. Tapi kok nuntut daerah istimewa Surakarta? Nah, ini kan lucu. Dan yang nuntut kan Sri Kandi Srikandi apa itu ya? Wayang kulit itu Srikandi. Maju jadi senopati begitu deh. Nah itu kan lucu. Ya. Jadi mestinya kalau menuntut daerah istimewa Surakarta, kekuasaan itu pada rajanya. Oke. Ya, tidak. Terus alasan sekarang itu sudah budaya. Nah itu kan sarwa sak menake sing ngarep. Baik. Apa nuntut itu? Nuntut dari pemerintah pusat anggaran, mestinya anggaran yang lebih banyak. Itu tujuan utamanya. Iya. Nah oleh karena itu sekali lagi ya untuk rakyat Surakarta ini saya kira sejak 1745 itu sudah loyal ya. Sudah berjalan dengan pemerintahan pusat sudah berjalan dengan baik. Iya. Bahkan kalau efek-efek samping yang nanti kita dapatkan untuk misalnya daerah istimewa Surakarta. Iya. Nah itu kan loyalitas terbagi dua. Pemerintah pusat satunya ke keraton. Keraton ya. Nah keraton sekarang kan banyak hal-hal yang bagi umat Islam itu ya banyak yang wah ini model-model seperti ini kan tidak ada dalam Islam. Okay. Bahkan yang ekstrem itu mengatakan wah itu banyak kesyirikan. Kesyirikan. Nah oleh karena itu RDS ya katanya Radio Dakwah Syariah. Nah ini mesti gambaran saya ini juga harus diperhatikan. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abud di Kota Barat sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih Pak Abud ya. Memang banyak yang pro, banyak juga yang kontra ya. Kalau tadi disebutkan sebagai komparasinya Jogja ya, sebagai saudara kandung ya, saudara kandung dari Kerajaan Mataram Islam pada waktu itu pendengar ya. Kalau di Jogja memang ada loyalitas kepada gubernur sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta ya. Kalau di Solo bagaimana nih ya? Kita lihat sekarang pun juga keraton cuma sebagai sebuah simbolisme budaya saja ya pendengar. Dan banyak yang mengatakan untuk pembentukan daerah istimewa Surakarta ini hanya akan dinikmati atau hanya akan bermanfaat begitu ya, menguntungkan segelintir orang saja. Wallahualam ya. Yang jelas pendengar di kesempatan pagi kali ini kita akan masih diskusi bersama mengenai hal tersebut. Nah pendengar, ini pakar hukum tata negara atau mantan Menteri Hukum dan Asasi Manusia sekaligus kuasa hukum Keraton Solo Yusir Issa Mahendra yang mana pendengar memberikan pandangannya keratusan Kawulo Kraton yang tergabung dalam paguyuban Kawula Keraton Surakarta atau Pakasa ya. Yusril berpendapat bahwa daerah istimewa Surakarta sebenarnya tak memerlukan lagi undang-undang sebab daerah istimewa Surakarta merupakan sebuah pemerintahan yang secara berkesinambungan telah ada jauh sebelum kelahiran Republik Indonesia atau RI. Untuk mewujudkannya pendengar, Yusril mengatakan bahwa perlu political will dari Presiden SBY Aceh sebagai daerah istimewa, sebagai contoh begitu ya, adalah salah satu contoh daerah istimewa yang dibentuk oleh undang-undang. Alasannya Aceh merupakan sebuah kerajaan yang pernah mengalami kepunahan, lain dengan Surakarta dan Jogja yang tetap ada tanpa terputus hingga sekarang begitu ya. Dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sambung kuasa hukum keraton dalam pengembalian daerah istimewa Surakarta ini, daerah Kesultanan Kasunanan di tanah air dinyatakan tetap sama, sehingga yang dibutuhkan adalah penetapan bukan pembentukan ya, cuman ditetapkan kembali ya tentang status daerah istimewa Surakarta begitu pendengar. Terkait penggabungan Surakarta ke wilayah Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 1950, Yusril memberikan catatan kritis ya bahwa menurutnya penggabungan ini tak sejalan dengan Undang-Undang 45 karena sebuah undang-undang tak ada kewenangan apapun untuk menghapus dan mengecilkan daerah istimewa. Di lentofon kita beralih ke Sragen dulu ya, ada Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pak Rahmat. Didi, iye, ini kok list terakhir Pak Didi? Ya? Kok list-listnya terakhir-terakhir begitu masuknya? Oh ya, ini tadi ngeband nggak masuk-masuk Mas Rahmat. Oh gitu Pak Didi, sekarang alhamdulillah ya. Sudah masuk Pak Didi. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Didi. Jadi memang ini sekarang ini ya mungkin sebenarnya ditentukan daerah ini sangat ditentukan oleh dua faktor ya. Yeah. Daerah istimewa ini yang pertama itu adalah tingkat kultus individunya sampai sejauh mana. Okay. Dan juga kepemimpinannya sampai sejauh mana dukungan masyarakat. Jadi kedua faktor ini karena kultus individu ini berkaitan dengan sistem feodal biasanya ya. Feodalisme. Sistem feodal lebih dekat gitulah. Ya. Sedangkan kepemimpinan ini dukungan lebih modern lah. Jadi apabila kedua faktor ini ada, ini akan kuat, entah itu daerah istimewa atau apalah, itu bisa diperhatikan. Seperti hanya Jogja itu kan kultus individunya kuat, kepemimpinannya juga kuat, dukungannya kuat. Jadi pemerintah pusat juga pikir-pikir itu. Jadi ini secara politis kan begitu ya. Oleh karena itu, saya kira untuk Solo, daerah istimewa, ya mungkin kalau menurut historis ya tadi Pak Yusril, itu memang benar ya. Tapi apakah kedua hal tadi ada di dalam sistem feodal dan sistem modern atau kapitalisme yang bergabung menjadi apa? Masih ada kultus individunya, karismatiknya, apa masih ada kepemimpinannya, dukungannya dari masyarakat ini sangat menentukan berhasil tidaknya. Kalau ini tidak ada atau lemah sekali, ya sulit. Apalagi sejarah Solo ini sejarah yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kontradiktif. Umpamanya zaman Orde Lama oleh PKI kata ya, itu ya wali kotanya itu ya. Kemudian waktu zaman Orde Baru tentara Golkar yang memimpin ya. Kemudian sekarang PDIP ya, dan juga agamanya lain ya. Jadi sangat kontradiktif, ini menunjukkan kelemahan, terutama kalau kita dari segi umat Islam. Ini sangat lemah ya, umat Islam ini sangat lemah di dalam hal tentunya membentuk kader-kader kepemimpinannya ya. Sehingga mengapa sampai lepas menjadi wali kota orang PKI, kemudian juga tentara Golkar, kemudian PDIP sekarang, ini menunjukkan kelemahan kepemimpinan. Kalau ini saya kira kalau partai tidak dikaitkan dengan feudalisme ya. Baik. Jadi inilah yang saya kira perlu dipertimbangkan kalau memang umat Islam Solo ingin apa namanya berperan. Tentunya ini kepemimpinan ini harus direbut, kepemimpinan ini harus betul-betul dibina ya, jangan sampai perpecahan-perpecahan ke dalam itu makin kuat ya. Nah, inilah yang sebab apa umat Islam itu lemahnya, karena perpecahan ya. Baik. Itu saya kira dari sejak dulu sampai sekarang ya. Jadi umpamanya bagaimanalah memecahkan solusi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda ya. Umpamanya tentang ada Ahmadiyah, aliran sesat, kemudian Sunni Syiah, dan kemudian juga ada kompleksitas-kompleksitas dengan kekuatan politik tertentu dan sebagainya. Ini menyebabkan kita dalam pendekatan umat Islam ini sangat lemah, karena belum memiliki suatu pendekatan atau metodologi yang tepat untuk mengimpun kekuatan, bukan kekuatan Islam saja, tapi kekuatan yang mendukung Islam untuk muncul kepemimpinan Islam di dalam hal untuk menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, tentunya kita ini kepemimpinan kita itu masih semrawut lah. Sangat tergantung kepada harta, tahta, dan wanita. Jadi tidak punya konsep gitu yang betul-betul. Jadi ini kan hanya rebutan tahta saja dan rebutan kekayaan. Saya kira begitu saja. Baik, Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi di Sragen ya, kalau ngobrol sama beliau ya, selalu semangat ya. Begitu masuk langsung, wah ini pas nih Pak Didi begitu ya. Terima kasih Pak Didi sekali lagi untuk kesempatan kali ini sudah bergabung. Dan pendengar, kita coba beralih ke line SMS dulu ya. Sudah banyak yang bergabung nih di 08122617777. Oke, dari Andi Skok di Kartosuro ya. Selama perubahan hanya berbijak pada nilai-nilai dunia semua, itu tidak ada gunanya mas, hanya nambah gawean yang menghabiskan energi. Apalagi peraturan yang berpusat di keraton begitu, hanya menyemburkan nilai-nilai kesyirikan saja begitu ya. Kemudian dari 396, Anda setuju saja Mas ya, mau dijadikan daerah istimewa Surakarta ataupun provinsi Surakarta, asalkan Kiai Slamet dan semua sumber kemusyrikan yang ada di singkirkan dulu ya, dari Umud Zahra yang ada di Klaten ya. Kiai Slametnya kalau disingkirkan sayang ya, soalnya mungkin kalau dimakan juga enak loh. Apaan ya kayaknya ya. 2858. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Daud di Gunung Kidul ya. Mas Rahman, di akhir zaman kayak sekarang ini sebutan seperti istimewa tidak begitu penting ya. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya untuk berperilaku amaliyah umat Islam kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sesuai Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dengan sendirinya sebutan istimewa akan melekat sampai di akhirat kelak ya. Tapi kalau hanya pengakuan pemerintahan yang dinahkodai pendekar kesatria salib agung ya, saya pesimis malah akan menyeret lebih jauh keluar dari Quran dan Sunnah. Contoh DIY sekarang di keraton sampai pelosok dusun di Gunung Kidul hampir 100% melakukan ruatan bersih dusun. Kalau desa ya bersih desa. Dalihnya menghidupkan atau nguri-nguri budaya leluhur. Parahnya lagi motornya malah saudara kita yang menyandang gelar tokoh agama Islam. Semoga Solo tetap seperti DIY. Syukron. Oh, mohon maaf ya. Semoga Solo tidak seperti DIY begitu. Syukron Abu Daud di Gunung Kidul ya. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Kita ke lain telepon Mas. Oh, narasumber ya. Baik, kita sudah terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak HM Sungkar ya. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi sehat hari ini Pak Sungkar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ini mengganggu waktunya sebentar ini Pak Sungkar ya. Iya, dari RDS FM Solo, pagi hari ini kita mengangkat tema tentang wacana daerah istimewa Surakarta ya. Untuk pagi kali ini mungkin pendapat awal Anda seperti apa? Ada wacana dari pembentukan daerah istimewa Surakarta ini Pak Sungkar? Jadi begini, yeah. Kalau wacana pembentukan daerah istimewa Surakarta, saya terus terang belum pernah menyampaikan atau belum pernah punya idenya. Iya. Namun ide kami mungkin 10 tahun atau 8 tahun yang lalu malahan berbalikan dengan kehendak untuk menjadikan daerah istimewa Surakarta. Kami dulu menghendaki itu kota Surakarta itu menjadi malahan ditingkatkan menjadi provinsi ya. Gitu. Iya, ada pertimbangan-pertimbangan khusus Pak Surakarta jadi provinsi maupun juga wacana daerah istimewa Surakarta begitu? Jadi begini, wacananya itu pernah dibicarakan bersama. Kalau tidak salah itu kurang lebih tahun 2003. Iya. Ya, kami pernah bertemu bersama-sama. Kalau tidak salah dengan Dr. Komarudin. Itu mana dulu mantan kepala dinas pekerja. Yang terakhir adalah menjadi Sekda Kota Surakarta. Jadi wacananya yang kami kehendaki itu sudah sama-sama dibicarakan oleh semua lapisan masyarakat. Artinya bahkan kalau tidak salah sudah dibentuk semacam tim ya. Tim kajian untuk menjadikan merubah status Kota Surakarta beserta daerah ekskabidinan Surakarta. Perlu kiranya diketahui, SKD Dinas Surakarta kan terdiri dari satu kota dan 7 kabupaten. Dulu ditambah dengan kesiapan Magetan, Ngawi, dan Pacitan untuk nantinya diharapkan untuk bergabung. Bergabung. Namun sayangnya setelah Pak Komarudin lepas jabatannya jadi Sekda, kami kok tidak melihat gegesnya lagi ada. Gitu. Nah, belakangan ini saya mendengar akan ada semacam permohonan untuk menjadikan Kota Surakarta menjadi daerah istimewa Surakarta. Yang menjadi permasalahan bagi kami dan teman-teman. Lawang di kerajaan Kota Surakarta, Surakarta Haji Ningrat ini sekarang kan masih terjadi kemelut ya. Ini yang menjadikan sebagian ada yang pro untuk dijadikan daerah istimewa Surakarta, sebagian yang tidak. Kalau saya, manakala masyarakat menghendaki, ya kita harus menghargai kehendak masyarakat. Okay. Namun juga harus dipertimbangkan keberadaan dua raja. Apakah tidak perlu misalnya ada harus ada rekonsialisasi dulu baru wacana itu dihembuskan. Sehingga jangan sampai wacananya ada lalu nang judul ini dewe misalnya jangan sampai terjadi lagi seperti yang dulu-dulu. Iya. Baik, Pak Sungkar, kalau Anda ini sebagai tokoh masyarakat di Pasar Kliwon tentunya sedikit banyak tahu begitu ya bagaimana sejarah awal dan bagaimana begitu ya kondisi masyarakat tentang wacana dari pembentukan daerah istimewa Surakarta ini, Pak Sungkar. Saya hanya mengikuti perkembangan dari yang apa yang saya dengar dan yang saya baca. Iya. Ada beberapa pihak yang memang menghendaki, istilahnya setuju untuk diadakannya daerah istimewa Surakarta. Namun banyak juga yang tidak setuju karena masalahnya masih ada dua keraton istilahnya, dua keraton. Sehingga ini yang akan menyebabkan mungkin terganjal untuk bisa segera direalisasikan ide untuk mengadakan daerah istimewa Surakarta. Tidak dengan Yogyakarta. Di Yogyakarta kan nggak ada dua raja. Mudah-mudahan juga tidak ketularan seperti yang di kota Surakarta ini. Iya. Baik, Pak Sungkar, kalau Anda menilai begitu ya wacana pembentukan daerah istimewa Surakarta termasuk juga dulu sempat diusulkan Solo sebagai dinaikkan statusnya menjadi provinsi begitu ya. Sebetulnya apakah ada nilai positif yang nanti bisa diambil setelah penetapan daerah istimewa Surakarta begitu? Begini, kalau ditingkatkan peningkatan suatu kegiatan, jadi peningkatan status wilayah dan pemerintahan mesti ada dampaknya. Dan dampak yang digendaki oleh peningkatan status itu adalah mestinya yang positif, bukan yang negatif. Namun kehendak ini harus mendapat merupakan representasi kehendak dari masyarakat Kota Surakarta, bukan cuma dari keraton. Nah ini sayangnya sementara ini kan nampaknya kan yang menghendaki kan adanya daerah istimewa Surakarta itu nampaknya dari keraton. Kalau kami setuju misalnya itu daerah istimewa Surakarta atau menjadi dijadikan provinsi, representasi pengusulan itu harus benar-benar unsur dari semua pihak dari representasi masyarakat di Kota Surakarta, baik tokoh-tokoh akademisinya, tokoh-tokoh masyarakatnya, anggota DPR-nya, dan dari dukungan dari pemerintah Kota Surakarta sendiri. Baik, Pak Sungkar, kalau kita lihat ya, Panjenengan sebagai tokoh masyarakat Pasar Kliwon, saya tanyakan kembali untuk kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat Solo ataupun juga Pasar Kliwon yang tentunya banyak sedikit mengenal ya sejarah bagaimana wacana pembentukan daerah istimewa Surakarta ini sudah bergulir sejak tahun 46 pasca kemerdekaan begitu ya. Kalau Anda melihat sendiri dinamika sosial yang ada sekarang gimana nih, Pak? Ini sayangnya untuk menjadikan sesuatu yang barang baru ini masih butuh sosialisasi. Sampai hari ini, sampai detik hari ini, kami belum pernah melihat ada semacam sosialisasi, misalnya dari pemerintah Kota Surakarta, khususnya dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Saya berharap sebagai tokoh masyarakat, kami berharap monggo, ya kami ini juga diwongkan, masyarakat ini diwongkan. Kalau ada ide apa-apa, kami diundang selaku tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budayawan di Kota Surakarta. Ada kehendak begini, harusnya sama-sama diajak rembuk gitu. Tapi terkesan memang benar-benar kehendak merubah sesuatu yang baru ini memang berasal dari dukungan masyarakat. Berarti memang selama ini tidak pernah ada perbincangan begitu ya, diskusi antara keraton dengan masyarakat sekitar mungkin? Sampai hari ini yang saya tahu belum ada. Belum ada. Apalagi kami kan berada di ujung tombaknya keraton. Wilayah kami ini juga wilayah keraton. Masuk ke Dulumbung ya, Pak? Lalu Kauman dan baluarsanu apa namanya yang di dalam ini, itu kan ada tiga kelurahan yang sangat dekat dengan keraton. Iya. Baik, Pak Haim Sungkar, mungkin terakhir ya, ada yang mau disampaikan terkait dengan wacana yang tengah berkembang di Kota Solo ya, pembentukan daerah istimewa Surakarta ini, Pak Sungkar. Ada yang mau disampaikan? Ya, jadi kami berharap kalau memang ini merupakan kehendak bukan dari keraton saja, dari masyarakat, monggo semua masyarakat harus memberikan dukungannya, semua masyarakat harus diberi apa namanya kesadarannya. Apa penting dan perlunya dijadikan misalnya daerah isinya Yogyakarta. Apa penting dan perlunya dijadikan merubah statusnya menjadi provinsi. Ajak rembuk masyarakat semuanya sehingga dukungannya itu benar-benar sama, benar-benar satu kehendak. Bukan kehendak dari sebagian orang saja. Oke, iya. Baik, Pak HM Sungkar, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Semoga lain kesempatan bisa berjumpa lagi, Pak Sungkar, ya. Matur nuwun. Kembali, mudah-mudahan Kota Solo dengan adanya gejolak-gejolak yang belakangan ini, utamanya gejolak untuk dijadikan daerah istimewa Surakarta ataupun dengan provinsi, Solo tetap kondusif. Amin. Itu yang harapan kami sebagai warga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, walaupun singkat ya, semoga bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita tentang wacana pembentukan daerah istimewa Surakarta. Tadi ada Pak HM Sungkar, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Pasar Kliwon begitu ya, yang mana pendengar ini merupakan salah satu kelurahan yang paling dekat dengan Istana Kasunanan Surakarta begitu ya, yang tentunya sebagai masyarakat kita harapkan ya, untuk wacana pembentukan daerah istimewa Surakarta ini tidak hanya begitu ya ada kepentingan sesaat ataupun juga ada pihak-pihak tertentu yang bermain di sana ataupun juga hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, yang jelas membawa kebaikan buat semuanya begitu ya. Kita ke penelpon terakhir ya, Pak Seko, di kesempatan pagi kali ini. Sebelumnya kita akan lain telepon terakhir 7651818, ada Pak Udin ya, Pak Udin yang ada di Klaten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Udin di Klaten, kabar baik hari ini? Alhamdulillah sayang ya. Monggo Pak Udin, silakan. Ini untuk umat Islam. Iya. Jangan sampai keberatannya dimanfaatkan oleh pihak kerajaan ataupun dari pihak pemerintah yang punya agenda tersendiri. Sebab saya khawatir ini untuk mengambil keuntungan di air keruh. Selama ini dari pihak kerajaan, kalau untuk yang terdahulu-terdahulunya mungkin bagus hubungannya dengan umat Islam dan para ulama. Tapi yang sekarang sih, ke belakang-belakangnya ini kan nggak ada istilahnya pendekatan dengan para ulama atau apa. Saya khawatir berarti hanya pembinaan dari wali kota menjadi kerajaan hanya untuk menyebutkan bid'ah dan kesyirikan. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya, Pak Udin di Klaten ya, penelpon terakhir di kesempatan pagi kali ini. Dan kita segera beralih pendengar ke line SMS ya di 081-226-1070-77. Di SMS pendengar, Mas Rahman, oh ini tadi sudah ya, dari Abu Daud yang ada di Gunung Kidul ya. Kemudian kita beralih ke 1867, gelar Senopati ing Ngaloko Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawa bagi Raja Mataram itu bisa diwujudkan. Bagus ya sekali itu. Tapi untuk saat ini, saat demokrasi dipertuhankan, apa bisa pemegang kekuasaan atau raja menerapkan begitu ya. 2667 di Salatiga, masalahnya Surakarta Solo menjadi daerah provinsi bersyariat Islam di Indonesia. Bagus ya Mas ya. kalau istimewa karena kerajaannya itu ya kental kemusyrikan dan kesyirikan, Mas. Dah enggak jamane atau enggak jamani begitu ya. Atau enggak jawani. Banyak istilah-istilah ya. Saya Aul, mungkin aku setuju seandainya bisa mengembalikan pada porsinya seperti zaman dahulu kala, yaitu ditata dengan syariat Islam seperti sebelum dirasuki kolonial penjajah ya, yang notabene-nya Solo dan Jogja itu adalah satu kerajaan Islam dan melahirkan banyak para pejuang muslim atau mujahid pada zaman penjajahan seperti Pangeran Diponegoro yang sebenarnya adalah Amirul Mukminin Jawa Tengah, kemudian Sentot Ali Basyah, kemudian dan ulama-ulama yang lain, wallahu alam bisawab ya. Kemudian ada lagi, oh, Pak Wal tadi sudah ya, ini SMS-nya bersambung. Mas Agus Kapas, sebagai orang Solo pendatang yang ber-KTP Solo 2006, saya tidak dendam walau Aryo Penangsang dari Jipang atau Cepu, cucu Raden Fatah pewaris keraton dikalahkan oleh seorang mantu yaitu Joko Tingkir. Kuatkan dulu umat supaya daerah istimewa Surakarta bisa kita kuasai ya, supaya daerah istimewa Surakarta bersyariat Islam. Kuatkan persatuan supaya perbedaan sistem demokrasi dalam kabupaten-kabupaten penunjangnya, karena ada yang menolak sistem demokrasi yang sebagai jihad sia-si begitu ya. Jangan sampai dis daerah istimewa Surakarta ini bisa membuat hak-hak klinik yang identik keraton meningkat ya. Gitu saja. Kemudian Mas, dengan syariat Islam baru istimewa. Kalau enggak apa Mas istimewanya gitu ya. Dis, kalau pemimpinnya khusus dari keraton berarti aturan klinik keraton berkembang dan dipertahankan masyarakat Surakarta, dari Abdullah di Mata Sikaranganyar ya. Kemudian mudah-mudahan wacana daerah istimewa Surakarta dapat terwujud dengan, dan semoga kita juga dapat lebih bebas menjalankan syariat Islam. Dari Mbak Nuni di Kadipiro ya, sudah bergabung. Kemudian satu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, nguri-nguri keraton sama dengan nguri-nguri kesyirikan. Rahim, penjahit sahabat begitu ya. Terima kasih nih SMS-SMS yang hadir ya, kita bacakan secara jelas begitu ya. Semoga bisa menambah perbandingan kita dalam menanggapi sebuah masalah. Dan pendengar, SMS sudah tuntas, menelpon sudah Rahman akhiri, itu artinya Rahman harus segera pamit undur diri dari program Assalamualaikum Indonesia di hari Jumat tanggal 24 Zulhijjah 1433 Hijriah atau bertepatan di 9 November 2012. Tema sudah kita bahas secara tuntas insyaallah tentang wacana daerah istimewa Surakarta. Semoga apapun itu ya, kita sebagai umat muslim begitu ya, bisa menjalankan ibadah dengan baik, bisa menjalankan syariat dengan baik. Semoga entah itu daerah istimewa Surakarta atau provinsi Surakarta ya, yang jelas ada sebuah pencerahan baru ya bagi kita semuanya, ada harapan baru ya untuk menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Semoga kita harapkan seperti itu dan semoga bisa bermanfaat bagi khalayak ya, bagi umat juga insyaallah. Dan pendengar, untuk kesempatan kali ini Rahman akhiri dari program Assalamualaikum Indonesia bersama rekan operator kita ada Eko Prasetyo ya. Dan sesaat lagi pendengar, Anda bisa menyimak program Bincang Keluarga bersama Ustaz Tri Asmoro Kurniawan ya. Rahman pamit, selamat beraktivitas untuk Anda, sukses untuk hari ini, dan mengingatkan hari ini hari Jumat pendengar, hari besar ya, semoga nanti kita bisa persiapkan secara maksimal untuk sholat Jumat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.